bagai menurunkan layar warna perak. Itulah cinta pertama diriku. Ku terus menunggu di jalan yang kedua. Ku ingin panggil namun ku tak bisa. Saat ku lihat ke bawah, bunga jisai pun menangis. Walau ku sangat ingin bertemu, walau ku menyukaimu, kau jalan berlalu di depan mataku. Walaupun jadi begini, aku tetap melihatmu dari tempat ini. Walau ku sangat ingin bertemu, walau ku menyukaimu, kau bahkan tidak menoleh ke arahku. Walaupun ku pakai payung, pipiku pun tetap basah. Diri ini tak berdaya. Berjalan seorang diri dalam hati ini, diriku tersesat, rasa sayang yang tak seorang pun tahu. Bunga ajisai yang suka aku.